kita gitu ya, karena banyak orang yang yang kelaman ikut kewai kudue lengkap heki mungkin tipani muka-muka wai kusti ngicapai. Dikanti singwe kowe kudu eling mesti mboten sare.